Assalamualaikum. Tuh, nama saya Yazli M.B. Yazid. Saya daripada Perlis. Baik, doktor, apa beza di antara hadis mursal dan hadis mu'allaq? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita kumpul soalan jap. Tulis dulu. Boleh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya dalam hadis yang mengatakan man amilan amalan salihan. Man amila amalan salihan. Barang siapa melakukan suatu amalan, amalan itu tidak dilakukan oleh aku dan sahabat-sahabat aku, maka tertolaklah ia. Jadi di hari ini khususnya amalan ibadah waktu solat tarawih, kita mengkhususkan amalan itu. Jadi bab selawat, adakah amalan itu ditolak? Dan amalan macam mana yang ditolak, yang dimaksudkan oleh man amila amalan laisa alaihi hamruna fa huwa raddu. Saya minta pencerahan daripada Dr. Razali. Nama saya Luqman Hakim bin Abdul Alim. Soalan saya panjang sikit. Okey, berkaitan dengan hadis Nu'man bin Bashir, iaitu innal halal al bayyin wa innal haram al bayyin. Dia apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi dalam Tahzib wa Tahzib, Ibnu Hajar kata, Ibnu Hajar menakalkan kata-kata Ibnu Ma'in yang menyatakan bahawa Nu'man bin Bashir tidak mendengar hadis dari Rasulullah. Begitu juga dengan ahli Madinah. Kemudian soalan yang berkaitan juga hadis ni tentang perkataan karra'i yar'a haula hima, apakah ia tafsiran Syabi ataupun hadis Nabi? Macam mana? Di mana? Karra'i yar'a haula hima yushiku an yarta'a fi tu. Apakah ia tafsiran daripada Syabi ataupun memang hadis daripada Nabi? Juga berkaitan dengan hadis ni, Ibn Hajar Asqalani dia menyatakan bahawa dengan hadis ini, Al-Baghawi menyatakan keharusan jar wa ta'dil. Tapi saya buka dalam syarah sunnah Al-Baghawi, saya jumpa Al-Baghawi menyatakan begitu dalam syarah sunnah. Saya tak faham yang soalan yang last apa? Okay. Al-Baghawi itu apa? Lepas meriwayatkan hadis ini dalam Fathul Bari, Ibn Hajar menyatakan berdasarkan hadis ini, Al-Baghawi dalam syarh sunnah menyatakan hadis ni menjadi dalil bolehnya jar dan ta'dil. Tapi hadis Nu'man tu, hadis Nu'man ni, tapi dalam syarh sunnah, bila saya baca hadis ni, saya tak jumpa komentar Al-Baghawi. Sebaliknya dalam hadis yang lain. Itu je soalan. Okay, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor ada soalan. Adakah benar dakwaan yang mengatakan Al-Albani cuba nak menganalisa semula Sahih Bukhari dan Muslim? Itu sahaja. Baik. Ada lagi? Siapa nak bertanya lagi? Oh, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nama saya Daniel bin Muhammad Sa'ad. Saya nak tanya, ada yang mengatakan riwayat Abu Hurairah kita tak terima sepenuhnya disebabkan kebanyakan daripada riwayat dia adalah riwayat yang ahad. Jadi macam mana penjelasan tentang tu? Baik, terima kasih. Siapa kata? Yang ramailah yang mengatakan yang tu. Antaranya golongan yang tak ingat. Okay. Assalamualaikum. Ahmad Mustaqim daripada IPDA, IPG Jitra. Soalan saya doktor, yalah semasa kat sekolah dulu saya belajar, kalau kita nak amalkan sesuatu mazhab ni ataupun macam contoh makan buaya dan sebagainya tu, kita kena belajar mazhab Maliki. Tapi untuk kita orang awam ni, kita orang ikut pendapat orang kata tu guru dan sebagainya. So soalan saya, kalau doktor sendiri, sebab doktor banyak belajar hadis, lepas tu tahu yang mana yang lebih sahih dan sebagainya, adakah doktor banyak mengamalkan mazhab Syafi'i ataupun doktor kira okey mana yang saya jumpa hadis yang sesuai untuk saya amalkan, saya amalkan. Macam mana tu? Sekian, terima kasih. Okey. Baik. Pertama sekali saya jawab dulu. Pertama sekali, perbezaan di antara hadis mursal dan hadis muallaq. Sebenarnya kita nak bincang hadis mursal tadi, tapi sebab masa tidak cukup. Jadi kita nak bincang masih muallaq tadi, tapi masa tak cukup. Sebenarnya hadis muallaq ni dia berbeza dengan hadis mursal apabila tempat sanad tu terputus. Kalau sanad tu terputus daripada belah penulis, kan kita Arab tulis daripada kanan ke kiri, kalau sanad tu terputus daripada pangkalnya, yang tu kita panggil muallaq. Kalau terputus daripada pangkal seorang ataupun lebih ataupun hilang semua, yang tu kita panggil muallaq. Kalau terputus tu daripada hujung, sebelum nama Nabi tu, nama sahabat hilang dan orang, maksudnya tabi'in terus riwayat kepada Nabi, maka tu dipanggil mursal. Kedua-dua hadis ini adalah hadis yang daif. Kenapa hadis yang daif ni diberikan nama yang pelbagai? Kerana dengan nama itu senang untuk kita membezakan dan menyatakan di mana tempat dia terputus. Sebab kalau kita bagi tahu hadis ini daif sebab sanad dia terputus di belah tengah, kan panjang. Tapi kita bagi tahu hadis ini munqati', seorang tahu dia terputus tengah. Ataupun hadis ini mursal, dia terputus di hujung. Hadis ini muallaq, so dia terputus di pangkal. Dengan memberikan nama istilah ini memudahkan pengkaji untuk mengenal pasti sebab kedaifan sesebuah hadis. Yang kedua, berkenaan dengan selawat antara tarawih ni, adakah dia bid'ah ataupun tidak? Dia macam ni. Ibadat yang ada bentuk yang khusus dan dilazimi setiap masa dan berulang-ulang, dengan adanya anggapan daripada orang yang mengamalkan dia mempunyai fadilat yang khusus, yang ni memerlukan kepada dalil yang khusus. Jika tidak, dia akan masuk di bawah bab bid'ah. Ataupun dengan kata lain yang mudahnya adalah, sesuatu amalan ibadat yang telah ada di zaman Nabi, yang mana keperluan untuk mengamalkannya juga ada di zaman Nabi, tetapi Nabi tidak mengamalkannya, walaupun tidak ada sebarang halangan untuk melakukannya, tetap tidak dilakukan oleh Nabi, maka yang sunnahnya adalah tidak melakukan perkara tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih pada waktu malam. Beberapa hari Nabi salat dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba Nabi tinggalkan. keperluan untuk solat jemaah tu adalah nak menghidupkan malam Ramadan, dan Nabi sendiri sebut man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksudnya kalau berhimpun tu lebih menghidupkan secara bersama. Ada keperluan untuk buat solat tarawih berjamaah. Tapi tiba-tiba Nabi buat sekejap dan Nabi tinggalkan. Kenapa Nabi tinggalkan? Sebab ada halangan. Apa halangan ni? Nabi takut jadi wajib. Maka pada ketika itu, bila halangan tu dah tak ada, kita boleh buat apa yang Nabi tinggalkan. Kerana Nabi tinggal, kerana ada halangan tu. Tapi bila Nabi dah wafat, halangan tu dah tak ada. So kita boleh buat. Macam solat duha, Nabi tak solat duha tiap-tiap hari. Aisyah kata Nabi tinggalkan solat duha kerana Nabi takut akan menjadi wajib. So kita amalkan duha setiap hari. Boleh ke tak boleh? Bid'ah ke tak bid'ah? Tak bid'ah. Sebab? Sebab Nabi tinggalkan kerana Nabi takut jadi wajib. Tetapi kalau Nabi tinggalkan tak ada halangan apa pun, Nabi tak buat pun, walaupun ada keperluan untuk buat, tiba-tiba Nabi tak buat. Menunjukkan yang tak buat tu adalah sunnah. Jadi, dalam isu nak selawat ni, kita bukan nak menyempitkan ibadat yang telah diluaskan oleh Nabi. Selawat ni memang Nabi suruh setiap masa. Bila-bila nak selawat, boleh selawat. Tetapi apabila kita meletakkan satu bentuk yang khusus dan kita melaziminya setiap masa seolah-olah itulah package dalam tarawih, bila diminta untuk diberhentikan, siap ada video troll saya menunjukkan something wrong pada kepercayaan orang Melayu pada selawat tu. Maka di situ jadi bahayalah, dia jadi bid'ah idhafiyah. Bukan saya yang menyebutnya, Ibn Hajar Haitami dalam fatwanya juga mengatakan demikian. Dia kata kalau diamalkan sehingga merasakan dengan ada bentuk yang tertentu begitu, sehingga dianggap ia sebahagian, jadi masalah. Tapi kalau nak selawat seorang-seorang, tak ada masalah. Selawat ni kita lepas tarawih tak ada buat apa, mentara tunggu imam nak salat balik. Ada orang nak selawat, ada orang nak tasbih, ada orang nak takbir, ada orang nak tahlil, ada macam-macam orang ada kesenderungan untuk mengamalkan ibadat yang dia rasa sesuai untuk dia pada waktu itu. Jadi kenapa kita nak paksa orang untuk berselawat sedangkan dia nak untuk tasbih? Solat antara tarawih umpamanya, waktu rehat tu, ada orang dia nak tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita bantai selawat kuat-kuat. Sehingga siapa yang tak selawat, dianggap sebagai bermasalah dalam masyarakat Melayu. Kan kita dah menggubal satu benda yang tak pernah disuruh oleh agama dengan bentuk yang khusus. Agama suruh nak buat apa buat? Zikir dalam masjid. Buatlah apa pun. Baca Quran ke. Tapi kita buat satu bentuk sampai orang lain tak ada ruang nak buat benda lain bagi orang yang datang masjid. Jadi masalah lah. Kata apa salahnya? Selawat pun benda baik lah. Yang kau nak pergi tasbih buat apa? Karang membeli tasbih. Kita pun tanya yang kau nak pergi selawat sangat tu pasal apa? Tasbih pun boleh. Jomlah tasbih. Kita paksa orang dengan benda yang orang tak wajib buat pun. Kan? Kita kata, siapa salah? Ustaz, dia nak suruh selawat, nak bagi meriah sikit masjid. Masjid bukan tempat untuk meriah. Kalau nak meriah, pergilah Maidin. Masjid tempat untuk kita bermunajat, kita beribadat. Ha? Jadi, kena bezakan. Kena bezakan benda tu. Apa salah ustaz? Benda baik kot selawat. Ya, benda baik, tetapi diuruskan dengan cara yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Ha? Kenapa sebelum solat tarawih kita tak azan? Apa salah azan? Azan sekali. Imam tengok, eh, kita ni dekat nak raya ni, Lailatul Qadar dah tukar jadi Lailatul Qamdar nampaknya. Bilal, azan sepukul. Bilal pun azan. Orang terkejut, ni azan apa? Azan tarawih. Pernah orang buat azan tarawih? Orang tak pernah buat. Pernah orang buat azan sebelum solat raya? Orang tak pernah buat. Kenapa tak pernah buat? Kerana Nabi tak pernah buat. Eh, apa salahnya buat? Panggil orang solat ramai-ramai pakai azan? Sebelum exam pun orang azan? Kita tak buat. Kenapa tak buat? Akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Nabi tak pernah buat. Maka itulah alasannya. Habis tu Nabi tak boleh buat, tak pernah buat, kita tak boleh buat. Bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat. Tetapi jangan dipaternkan dengan anggapan ia ada fadilat. Tu jadi masalah tau. Bila Nabi tak buat, sedangkan ada keperluan untuk buat, tetap tak buat walaupun tak ada halangan. So tak buatlah sunnah. So bila tak buat itu sunnah, jangan buatlah. Kerana sunnah ni tak buat. Sunnah tak buat. Azan sebelum tarawih orang tak buat. Itu sunnahnya. Azan sebelum solat raya orang tak buat. Itu sunnahnya. Kita tawaf. Kita tak pegang empat-empat bucu. Kita pegang cuma rukun Yamani dan cium Hajar Aswad. Itu sunnahnya. Kenapa dua bucu di belah sana, Iraki dengan Syami, tak sentuh? Kerana Nabi tak buat. Itu sunnahnya. Berbeza dengan ibadat yang umum, kita nak buat atas inisiatif sendiri, kita boleh buat. Kerana ada dalil umum yang suruh. Tapi nak dipattern kan, jangan. Okay. Ni pasal Nu'man bin Bashir, yang Nu'man bin Bashir berkenaan dengan pandangan Yahya bin Ma'in, kemudian apa ni, hadis berkaitan dengan Karra'i Yara'a Hawlal Hama. Yang ni sangat detail dan sangat teknikal, dan saya pun tidak mentakrih hadis ni secara detail, menyebabkan saya rasa saya tidak mampu untuk jawab sekarang lah. Saya tak mampu untuk jawab sekarang. Begitu juga berkaitan dengan Ibn Hajar dan Barawi tadi, saya pun tak pasti. Mungkin ulama' ni dia silap nukil pun ada juga. Imam Bukhari pun dia ada Zallatul Qalam dia, kan? Ada juga. Yang ni saya tak berani nak jawab, kita kena tengok balik lah. Cuma Nu'man bin Bashir dalam hadis itu memang dia sebut dia dengar daripada Nabi, kan? Cumanya ulama' ni kadang-kadang mereka menyebut apa yang mereka tahu. Ini kaedah dalam jarh wa ta'dil. Kadang-kadang ulama' ni dia hanya menyebut apa yang dia tahu. Maka bila orang tanya kat dia, dia jawab apa yang dia tahu lah. Yang dia tak tahu, dia tak jawab lah. Kadang-kadang ada ulama' bila orang tanya kat dia, dia kata perawi ni tak pernah berjumpa dengan perawi ni. Laisa lahu sama', dia tak ada menyebut dia dengar. Kerana dia tak jumpa riwayat yang mendengar. Tapi ada ulama' yang dengar. Ada ulama' yang ada bukti dia mendengar. Maka di sini akan munculnya satu kaedah. Al-musbit muqaddam ala nafi. Orang yang mengisbatkan sesuatu menjadi hujah bagi orang yang menafikan. Li'anna ma'al musbit ziyadatul ilm alladhi laysa 'inda an-nafi. Bagi orang yang mendakwa sesuatu dengan bukti, ada ilmu baru yang tak ada pada orang yang menafikan. Orang yang menafi dia tak ada ilmu, tak ada maklumat, dia tak boleh jadi hujah bagi orang yang ada maklumat dan hujah. Contohnya, bila kita sebut tentang perawi yang namanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ulama' berbeza pendapat tentang status dia. Ada riwayat daripada Ibn Khuzaimah, meriwayatkan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad puji Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Bila tengok ulama' lain, ada yang mendaifkan dia. Tanya dekat Abu Zur'ah, Abu Zur'ah mengatakan dia pendusta. Ini menimbulkan kecelaruan. Mana satu betul ni? Imam Ahmad puji, Abu Zur'ah kata pendusta. Jauh sangat. Kalau seorang kata okey, seorang kata da'if, itu okey lah. Ni seorang puji, seorang kata pendusta. Sehinggakan ulama' hadis kata, Imam Ahmad jumpa dia seketika saja. Dan Imam Ahmad hanya nilai yang zahir. Sedangkan Abu Zur'ah, dia satu negeri dengan Muhammad bin Humaid. Maka dia lebih mengenal kawan ni. Itu kaedah yang kita boleh pakai dalam jarh wa ta'dil lah. Ya? Baik. Kemudian berkenaan dengan Syekh Albani dan Sahih Bukhari. Ya, memang ada cubaan daripada Syekh Albani untuk mengkritik hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dan Albani ini dikritik baliklah kerana dia cuba untuk mengkritik Sahih Bukhari. Jadi sebab itu dia dikritik. Kerana hadis Sahih Bukhari ini kita panggil sebagai Jazal Qantarah. Apabila hadis itu dah masuk dalam Sahih Bukhari, maka dia telah terlepas jambatan. Maka tak perlu ditimbang, tak perlu dicek lagi lah sebab dah ijma' berlaku. Tetapi Syekh Albani tetap mempertahankannya dengan dia mengatakan, bukan Albani seorang saja, ada lagi ulama' yang kritik. Macam dia, ulama' yang sebelum ni pun Daraqutni juga mengkritik. Tapi oleh kerana Albani tu orangnya kita kata kontroversi, maka bila dia buat apa pun nampak kontroversi lah, kan? Tapi kalau dia mengkritik berdasarkan ilmu-ilmu hadis, tak salah untuk kita membacanya dan kita menilai. Kalau tak betul, kita jawablah balik. Tetapi nak menafikan sumbangan Al-Albani dalam ilmu hadis secara keseluruhan, itu tidak wajar. Kerana banyak juga sumbangan Albani dalam ilmu hadis. Walaupun saya bukanlah peminat dia, tetapi saya kira hendaklah kita berlaku adil kepada manusia. Al-Hakim yang ulama' kata terlalu bermudah-mudah dalam menilai status hadis pun kita pakai. Apatah lagi Albani. Yang maksudnya tidaklah begitu bermudah-mudah. Bukan saya nak bandingkan Albani dengan Al-Hakim. Tapi nak kata dari sudut penilaian, Al-Hakim yang longgar banyak pun kita tengok dan kita nilai. Apatah lagi Albani yang tidaklah orang kata dia ni terlalu bermudah. Sebaliknya orang kata dia ketat. Sampai Bukhari pun, hadis Bukhari pun dia nak daifkan. Ha? Wallahu a'lam. Baik. Berkenaan dengan riwayat Abu Hurairah, saya tak tahulah siapa yang sebut. Dan saya fikir tak ramai kot orang yang tolak riwayat kerana dia ahad. Tuan-tuan, riwayat ahad ni, ataupun hadis ahad, ialah hadis yang sanad dia sedikit, yang tidak sampai kepada tahap mutawatir. Itu maksud hadis ahad. Kita kalau nak tolak hadis ahad secara total, susah hidup kita. Susah hidup kita. Kita datang ke sini, kan, kita datang ke sini, selepas kita daftar, kita datang atas arahan siapa? Kita dah bayar, dah daftar, lepas tu kita WhatsApp kan, dekat penganjur. Berapa mesej yang sampai dekat penganjur untuk kita datang ke sini? Mungkin satu je. Dan itu adalah khabar ahad. Tapi kita datang juga. Dapat satu WhatsApp daripada penganjur? Tak boleh. Khabar ahad tak boleh pakai. Kita kena tunggu yang mutawatir punya. Tunggu 10 mesej masuk baru kita pergi. Terlepahlah kita. Dalam isu ni, jawapan ulama-ulama hadis, antaranya Al-Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, memberikan satu tamparan hebat kepada golongan Mu'tazilah yang hanya nak pakai hadis mutawatir saja. Hadis mutawatir ni maksud hadis yang riwayatnya ramai orang bawa sehingga akal kata mustahil mereka berbohong. Mu'tazilah tak pakai hadis ahad sebab dia kata ada kebarangkalian silap. Ahli sunnah, bila kita pakai hadis ahad, kita letakkan syarat supaya kebarangkalian silap itu dapat dikurangkan. Kebarangkalian silap tu kita dapat kurangkan. Sebab tu kita letak syarat mesti sanak bersambung, mesti ingatannya baik, mesti tidak ada syaz, mesti tidak ada illah. Kita letakkan syarat-syarat yang ketat ni supaya kebarangkalian silap itu kita dapat kurangkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun, kita menggunakan banyak khabar-khabar ataupun riwayat-riwayat yang ahad. Sebagai contoh, apa hukum kita nak bunuh orang dengan sengaja? Saya nak tanya, hukum bunuh orang ni apa? Haram ke tak haram? Haram. Dengan nas Quran, bunuh orang haram. Kerana darah orang dilindungi secara qat'i. Katalah tiba-tiba datang dekat mahkamah, jumpa hakim, dua orang daripada saksi yang salih bagi tahu satu orang telah bunuh satu orang secara zalim. Wajib tak hakim melaksanakan hukuman qisas kepada orang yang dituduh setelah adanya dua orang saksi yang salih dan bukti yang cukup? Boleh tak? Boleh. Macam mana kita boleh terima khabar dua orang saksi yang ahad ni? Kita terima dengan nas, dengan nas Al-Quran. Suruh terima penyaksian dua orang sedangkan dia khabar ahad, maka tak ada isu sebenarnya khabar ahad ni. Diterima. Dan Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat berdakwah ke Yaman, ke Mesir. Mereka bukan ramai pun. Ke Yaman dua orang je, Abu Musa dengan Mu'az. Tapi Nabi tetap hantar, menunjukkan khabar ahad diterima dalam Islam. Dan kalau kita tak terima khabar ahad dalam akidah, kita seolah-olah telah memandulkan gerakan dakwah. Katalah kita nak pergi dakwah. Nak pergi mana ni? Kami nak pergi ke perkampungan orang asli. Nak ajak dia orang masuk Islam. So kita pun pergi ke perkampungan dakwah tu. Kita pergilah empat orang. Empat orang masih lagi ahad. Sebab apa masih ahad? Sebab pergi sekali. Ada kebarangkalian untuk kita sama-sama pakat bohong. So sampai-sampai dekat perkampungan orang asli, dia pun bertanya, ni nak apa ni? Saya nak ajar tentang Islam supaya dapat dakwah. Orang kampung ni masuk Islam. Yang ni khabar ahad, saya tak terima. Orang asli tu kata. Susah juga. Kerja dakwah akan tersekat. Ha, ni hadis ahad, oleh kerana awak nak ajak saya masuk Islam ni, bab akidah ni. Tak boleh, kena mutawatir. Hantar orang lain. Untuk sekali sama dakwah. So, kerja-kerja dakwah akan terhenti dan tersekat. Ya? Baik. Berkenaan dengan bab makan tadi tu, saya bukanlah serius. Sebenarnya, dia dalam bab kita nak beragama ni, kita kena beragama dengan apa yang kita percaya ia adalah benar. Setelah kita belajar, kita buat penelitian, kita peganglah. Kalau tidak, kita takliklah. Takliklah kepada mazhab Syafi'i bagi setiap perkara yang kita tak ada ruang untuk berbahas dan berbincang dan mengkaji. Saya pun sama. Bukan semua isu saya belajar, bukan semua isu saya kaji sendiri. Tak. Saya pun manusia. Ada waktu saya nak makan, ada waktu saya nak pergi main bola, ada waktu saya nak pergi rekreasi. Jadi ada waktu-waktu yang kita terpaksa untuk kata, saya kena stop sekejap belajar. Tak larat. Ni balik ni. Bukan terus baca buku ni tak. Saya balik ni saya tidur. Saya kena cah balik tenaga. Jadi rugi dah berapa jam. Patutnya saya baca buku umpamanya. Jadi mana-mana perkara yang kita tak ada ruang untuk kaji, kita takliklah kepada mazhab yang ada. Syafi'i umpamanya. Tapi ada bab-bab yang kita memang belajar. Ada bab-bab yang memang kita kaji. Dan kita rasa kebenaran ada pada mazhab Hanafi umpamanya. So kita ikutlah Hanafi tak apa. Dalam isu tu tak ada masalah. Kerana kita pun dah buat benda yang sama. Tapi dalam bab makan ni saya melihat majoriti ulama lebih sahih daripada mazhab Maliki. Iaitu binatang yang bertaring dan berkuku tidak boleh untuk dimakan kerana hadisnya jelas. Hadis yang melarang itu jelas. Nahan Nabi SAW an kulli zinabin minas siba' wa kulli zi mikhlabin minat tuyur. Nabi melarang kita makan makanan, makan haiwan yang bertaring daripada haiwan buas dan yang berkuku. Yang mencengkam dengan kuku daripada burung-burung. Maka jelas hadis tu, so kita tak ikut Maliki lah. Cumanya bila kita bertemu dengan orang yang bermazhab Maliki yang sedang makan buaya, jangan ingkar kerana isu ni adalah isu ijtihad. Kerana isu ni isu ijtihad. Kita kat sini mungkin kita tak nampak. Saya pergi Texas tahun lepas. Memang ada dijual daging alligator. Kita pergi kedai tu nak beli seafood. Kita tengok daging tu dia bau, dia kuat sikit. Saya tanya ni daging apa? Dia kata daging alligator. Saya kata alligator? Ada je orang-orang Sudan duk beli. Ha, lepas tu siap Dr. Masri tanya ke saya. Macam nak try? Tukar lah mazhab Maliki. Saya kata dalam bab ni kita Syafi'i. Tapi dia pun gurau je lah. Maksudnya hadisnya jelas, hadisnya sahih. So kita pakai yang tu. Okay. Bukanlah bermaksud bila kita tahu banyak mazhab, maka kita boleh lompat-lompat ikut kita suka, ikut nafsu. Ini kalau buat, man tatabba'a rukhasal ulama' faqad tazandaq. Ini clear, kaedah. Sesiapa yang mencari-cari rukhsah para ulama', dia akan jadi zindik. Dia akan terlepas daripada ikatan syarak. Dia akan jadi orang jahat. Maka sebab itu ulama' kata, kalau kamu mengikut rukhsah orang Madinah, kalau kamu mengikut rukhsah orang Iraq dalam bab Nabi, kalau kamu ikut semua benda rusah-rusah ulama' ni, ijtama'a fika syar kulluh, akan terhimpunlah semua keburukan pada engkau. Jangan. Jangan duk mencari-cari kemudahan ulama'. Yang boleh apa dia? Kita belajar dan kita pegang yang mana yang benar dan tepat. Demikian yang disebut oleh As-Subki. Boleh untuk kita menukar mazhab bila kita belajar dan kita yakin mazhab yang kita anuti tidak tepat dalam masalah tu, kita boleh ambil mazhab lain dalam isu yang tertentu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang kita pegang satu mazhab, lepas tu bila orang lain pegang mazhab lain, kita cela, kita cerca, ni semua ni tak pegang mazhab. Tapi bila kita kena masalah, dan tu nak tukar. Kan? Bila kita terkena masalah, kita dah pegang mazhab Syafi'i dah. Dan selama ni pun kita pegang mazhab Syafi'i. Bila ada masalah, macam mana? Talak tiga jatuh tiga. Talak tiga serentak jatuh tiga. Baru telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak tanya sikit je. Ada tak mazhab kata talak tiga serentak jatuh satu? Eh, dulu bukan pegang jatuh tiga. Saya dah cerai talak tiga, lepas tu sayang pula. Boleh tak tukar mazhab? Nah, yang ni problem lah. Nah, wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Oh, ada. Okey, macam mana nak hukum satu hadis bila imam ni kata sahih, satu hadis dan imam ni kata daif? Bila tengok masyarakat, masyarakat akan kata imam ni ke sahih. Jadi kita nak pakai yang mana? Bila berlaku keadaan yang macam ni, orang awam kerja dia mudah. Cari ustaz mengaji hadis, pergi tanya. Cari ustaz yang belajar hadis, pergi tanya dia. Ustaz, ulama ni khilaf dalam isu ni. Ini kata sahih, ini kata hasan. Ini kata daif. Mana satu yang betul? Ustaz tu, tunggu ustaz tu jawab. Dah setahun dah tanya, ustaz tu tak jawab. Tak apa. Selagi mana dia belum jawab, sabar. Dan jangan sebarkan. Kalau kita tak pasti, tanya ustaz lain pula. Sehinggalah kita dapat keyakinan. Tapi kalau kita rasa, nampak dari sudut ilmu, nampak ulama' ni ke depan lagi dari sudut ilmu hadisnya, kita boleh taklid tu. Orang awam dia boleh taklid. Untuk istinbat satu hukum, adakah memadai dengan berdalilkan Sahih Bukhari dan Muslim semata-mata tanpa mengambil kira hadis-hadis dalam kitab seperti Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud dan selainnya? Tak cukup. Nak hukum, nak istinbat hadis, nak istinbat hukum, tak boleh hanya tengok satu kitab. Tak boleh. Dia mesti tengok banyak kitab. Kerana mungkin hadis yang dikeluarkan tu mansukh. Mungkin hadis yang dikeluarkan tu telah dikhususkan. Umpamanya ada hadis daripada Abu Ayyub, Nabi kata jangan pandang kiblat bila nak buang air besar, jangan belakangkan kiblat bila nak buang air kecil. Mutlak. Tiba-tiba ada satu hadis, Ibnu Umar kata dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar kata aku panjat rumah Hafsah, aku tengok di bawah Nabi sedang buang air, menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Tadi hadis Abu Ayyub kita tak boleh. Yang ni kena kerja para fuqaha. Ada yang kata, ada, memang larangan tu jelas larangan. Sebab larangan dalam hadis Abu Ayyub, larangan bersifat qaul, perkataan. Perkataan dilalahnya lebih jelas daripada perbuatan. Ibnu Umar nampak perbuatan Nabi. Perbuatan tidaklah sejelas perkataan. Kerana perbuatan boleh menerima taksis. Mungkin itu khusus untuk Nabi. Perkataan itu jelas arahan Nabi. Ada yang kata gitu. Ada yang kata, tak. Bila mana Nabi sebut dengan perkataan, jangan pandang kiblat waktu buang air, jangan belakangkan kiblat. Itu dikhususkan dengan hadis yang Nabi sendiri tunjuk. Kalau dalam bangunan, tak apa. Kerana yang Nabi buat tu dalam bangunan, maka perbuatan Nabi telah mengkhususkan umumnya hadis Abu Ayyub. Maka ini semua memerlukan kepada pandangan fuqaha. Dan orang kata, betul. Belajar hadis semata-mata tak cukup untuk beri hukum. Betul. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, kita dah bagi pendapat fuqaha pun tak mau terima juga. Alasan, engkau belajar hadis. Eh tak, ni bukan pendapat saya. Ni pendapat ulama fiqah lah ni. So memang jaranglah kita jumpa Yahya bin Ma'in keluar fatwa dalam fiqh, sebab itu bukan bidang dia. Jarang kita tengok Yahya bin Sa'id Al-Qattan keluar fatwa dalam Muwatta' Malik bang dia. Tetapi ada juga ulama-ulama hadis yang hebat dalam fiqh. Yang tu kita tak boleh nafi. Seperti Al-Imamul Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i juga muhadis. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ini semua jagoh-jagoh. Ibn Abdul Hadi, Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka adalah muhadis. Dan dalam masa yang sama, mereka juga adalah fuqaha. Mereka muhadisin, dalam masa yang sama mereka juga fuqaha. Ada beza tak antara sahih dengan sahih isnad? Kalau ulama' sebut sahih, maksudnya sanad dan matan sahih. Tapi kalau ulama' kata sahihul isnad, sanad sahih. Belum tentu matan sahih. Tapi biasanya kalau disebut sahihul isnad, dia tak komen matan, biasanya matan pun sahih. Okay. Apakah metodologi yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah semasa mengarang kitab Zadul Ma'ad? Metodologi ni ada banyak. kita nak tengok metodologi mana. Saya punya thesis PhD, metodologi Ibn Qayyim dalam mengkritik hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah dan perang. Ada orang tulis metodologi Ibn Qayyim dalam menyusun apa ni maklumat dalam kitab dia. Macam mana cara dia susun? Pun ada juga, tapi nipis je lah. Jadi, nak tengok yang mana satu metodologi? Kalau nak tengok metodologi mengkritik, ada banyak metodologi. Ada 280 lebih muka surat saya tulis. Jadi kita kena buat seminar lain. Itu metodologi Ibn Qayyim lah. Ada 4 bab. Bawah 4 bab tu ada 3 bab kecil. So ada 12 bab kecil yang kita kena hurai satu-satu. 280 muka surat. Itu thesis saya lah. Kan? Jadi boleh bincang. Dulu kita ada buat di DBP. Tapi tak penuh. Maksudnya kita cuma buat satu fasal daripada bab. Kita bentang, saya bentang dalam masa 2 jam. Okey lah. Kan, orang dapatlah sedikit manfaat. Macam mana cara Ibn Qayyim berinteraksi dengan riwayat sirah. Sebab saya yang boleh kaji pasal Ibn Qayyim ni, masa tu saya buat assignment. Kan kami kena ambil coursework. Jadi bila ambil paper dirasat fil maghazi wa siyar, subjek dirasat fil maghazi wa siyar, kajian terhadap sirah dan maghazi, perang. So lecturer tu dia minta saya untuk buat assignment. Dia kata, Rozaimi pergi buat assignment al-ahadis al-mukhtalifah fi sirah an-nabawiyah ataupun al-riwayat al-mukhtalifah fi sirah an-nabawiyah, fokus pada Ibn Qayyim. Jadi saya pun baca Ibn Zadul Ma'ad. Masa buat assignment tu saya buat Zadul Ma'ad. Saya pergi ambil jilid 3. Sebab jilid 3 ni banyak riwayat berkaitan dengan sirah dan perang. Saya ambil jilid 3. Sebenarnya banyak dia ada 6 jilid. So, semua jilid ada bincang sebenarnya pasal sirah. Tapi jilid 3 paling banyak. Sebab kita nak buat assignment 4 bulan je. Takkan nak baca 6-6 jilid kan? So saya ambil jilid 3. Bila saya ambil jilid 3 saya tengok. Ibn Qayyim ni dia ada sedikit itirab. Itirab ni macam ada sedikit kegoncangan pada metodologi. Apa maksud kegoncangan? Kadang-kadang dia mendaifkan riwayat Ibn Ishaq yang memang dah daif, dia tolak kerana dia kata riwayat Bukhari menyanggahinya. Okay? Itu kita faham lah. Oh, sahih Bukhari sahih kan? So, okay lah tolak riwayat Ibn Ishaq sebab Bukhari. Okay lah. Tapi ada tempat-tempat, dia tolak sahih Bukhari, bukan tolak, dia kritik lafaz dalam sahih Bukhari kerana ada riwayat Ibn Ishaq yang menyanggahinya. Jadi saya rasa macam mana satu yang betul ini? Kejap macam tu, kejap macam tu. Nampak tak konsisten. Itu yang menyebabkan saya nak kaji Ibn Qayyim secara mendalam. Sehingga kan akhirnya bila kita buat thesis, barulah kita dapat jawapan. Apa jawapannya? Kena buat seminar lagi sekali. Kritikan ulama-ulama silam terhadap karangan kitab Zadul Ma'ad, setakat ini saya tak tahu, tetapi kitab ini telah diterima oleh ulama-ulama sebagai kitab yang pertama dalam sejarah Islam. Sekalikan dengan fiqh sirah. Sebelum tu, sebelum zaman Ibn Qayyim, Ibn Abdul Bar telah menulis kitab sirah. Ibn Hazmin telah menulis kitab sirah. Ibn Ishaq telah menulis kitab sirah. Al-Baihaqi menulis Dalailun Nubuah, juga meriwayatkan kitab-kitab sirah. Riwayat-riwayat sirah. Jadi banyak ulama' menulis kitab-kitab sirah ni sebenarnya. Bermula daripada Musa bin Uqbah dalam maghazinya. Kemudian kita ada maghazi waqidi. Banyak ulama' tulis pasal sirah. Sehinggalah masuk zaman Ibn Abdul Bar. Kemudian masuk zaman Ibn Hazmin dalam Jawami'ul Kalim. Sampailah masuk zaman Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Sirah Nabawiyah. Tapi mereka semua ketika mana menulis, di zaman awal, antaranya Maghazi Waqidi, Maghazi Musa bin Uqbah, Dalailun Nubuah Baihaqi, mereka ini ketika menulis kitab sirah, mereka hanya bawa sanad dan matan. Habis satu matan, bawa sanad lain, bawa matan. Tidak ada tasalsul zamani. Penceritaan tu banyak plot-plot yang lompong. kerana mereka hanya bawa riwayat. Mereka tak analyse riwayat tu. Mereka tak analisa dan buat satu cerita yang boleh kita faham ikut tasalsul masa dia, ikut kronologi masa. Kerana mereka pisah-pisahkan riwayat mengikut sanad. Sampai pada zaman Ibn Abdul Bar, dia mula tulis ikut kronologi. Dia tak ikut sanad dah. Kerana sanad tu dah orang buat. So dia buat penceritaan ikut kronologi. Masuk zaman Ibn Kasir, zaman Ibn Hazmin pun sama. Masuk zaman Ibn Kasir pun sama. Bila masuk zaman Ibn Qayyim, Ibn Qayyim memulakan langkah baru. Apa dia? Dia pertama, dia cerita ikut kronologi. Dan kadang-kadang dia bawa sanad dan matan, dia gabungkan dua cara serentak, ikut yang sesuai. Dan dia mulakan dengan mengkritik teks. Kalau ada masalah pada riwayat, dia akan komen. Benda ni Ibn Kasir pun buat. Ibn Hazmin buat, Ibn Kasir buat. Ibn Kasir dengan Ibn Qayyim ni, di hidup sezaman. Az-Zahabi pun buat dalam Tarikhul Islam. Ketiga-tiganya anak murid Ibn Taymiyah. Menunjukkan Ibn Taymiyah ada memberi sumbangan pada anak murid dia dalam nak mengkritik teks-teks riwayat sirah. Bila saya cek Ibn Taymiyah punya tulisan, memang ada Ibn Taymiyah mengkritik riwayat-riwayat sirah, tetapi tidak dikumpul di satu tempat, bertebaran. Siapa nak kaji boleh kaji pemikiran Ibn Taymiyah dalam mengkritik riwayat sirah, tapi letih sikit sebab dia bertebaran. Apa yang baru bagi Ibn Qayyim? Dia buat fiqh sirah. Apa fiqh sirah? Fiqh sirah ni dia bawa riwayat, lepas tu dia letak di hujung, dia kata apakah fiqh yang boleh diambil, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah sirah ini. Saya masa baca Zadul Ma'ad, saya baca kitab-kitab sirah sebelum, saya kata Ibn Qayyim telah memulakan langkah baru. Tapi saya tak berani nak sebut dalam tesis. Saya kata dialah orang pertama yang membuka lembaran fiqh sirah yang baru. Tapi saya tak berani tulis dalam tesis. Saya simpan. Sebab tesis ni, setiap huruf kita tulis, silap kena balun. Orang yang ada tulis tesis dia tahu lah kan. Setiap apa yang kita nak tulis, pastikan ada bukti. Setakat ni saya tak baca banyak, jadi saya tak tahu betul ke dia orang pertama. Takut-takut bukan. Maka kena sembelih lah kita. Sehinggalah saya membaca kitab Syekh Faruq Hamadah. Faruq Hamadah, dia juga menyebut dalam kitab dia tentang Masadir Sirah An-Nabawiyah. Dia tulis satu kitab, Masadir Sirah An-Nabawiyah, apa ni, sumber-sumber Sirah Nabawiyah dalam Islam. Dia mengatakan Ibn Qayyim lah orang pertama. Dan saya tulis. Maksudnya apa yang ku sangka ni betul. So paling tidak kita letak nota kaki ya. Letak nota kaki tu kuat lah sikit. Jadi itu di antara keistimewaan Zadul Ma'ad. Adakah hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang lafaz dan matanya, yang lafaz matanya berlawanan maknanya dengan Quran? Tidak ada, melainkan hanyalah percanggahan yang zahir semata-mata. Yang mana dia mengkhususkan umumnya Al-Quran. Yang masuk percanggahan sampai tak boleh nak diselesaikan, tidak ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih banyak. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IPG atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar satu pencerahan, dan hari ini saya kira kita telah mengalami satu perbincangan yang sangat baik yang dapat membuka minda dan fikiran kita insyaAllah. Selaku moderator majlis ini, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengendalikan sesi soal jawab ini. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Dr. Nasir bin Othman atas kesudian menjalankan sesi soal jawab kita sebentar tadi. Tunduk menguning serumpun padi, pohon palas di pinggir hutan, tuan mencurah selaut budi, tidak terbalas segunung intan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis seterusnya menjemput yang berusaha Encik Rosli bin Saidin, Ketua Unit Latihan dalam perkhidmatan IPG Kampus Tuan Kubainun untuk naik ke pentas utama bagi menyempurnakan upacara penyampaian cenderahati. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kesudian menyampaikan kuliah Manahij Daurah Manahij Al-Muhaddisin, pada hari ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Sursli bin Saidin, Ketua Unit Latihan dalam Perkhidmatan IPG Kampus Tuan Kubainun, untuk menyerahkan cenderahati kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi bin Ramli atas kesudian beliau. Seterusnya dipersilakan yang dihormati Dr. Nasir bin Othman, moderator sesi soal jawab kita sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Rosli bin Saidin, Ketua Unit Latihan dalam Perkhidmatan IPG Kampus Tuan Kubainun, atas kesudian menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Hadirin warga dewan yang dikasihi, tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli atas kesudian untuk mencurahkan ilmu-ilmunya pada hari ini kepada kita semua. Seterusnya, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan untuk jawatan kuasa pelaksana daurah Manahij Al-Muhaddisin peringkat kebangsaan 2017. Tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak berganjak daripada awal program kita berlangsung sehingga pada waktu ini. Terima kasih. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk harap dimaafkan. Oleh itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini terdapat beberapa pengumuman untuk para peserta di bahagian belakang dewan.